Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para jemaah kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para jemaah kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita kembali dapat bertemu di sini di dalam majelis ilmu, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang Ramadan. Bukan kebetulan ya, memang tinggal menghitung hari, ini sudah 20 Syakban ya, artinya tinggal 9 atau 10 hari lagi kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Apa arti bulan Ramadan dalam hidup kita? Apakah Ramadan hanya rutinitas tahunan, tradisi yang berulang-ulang? Sudah berapa kali kita bertemu Ramadan? Ya, gak dihitung mungkin. Sering kita bertemu dengan bulan Ramadan. Bagaimana dengan bulan Ramadan yang sudah lewat? Yang lewat-lewat. Ya, kalaulah Ramadan itu hanya sekedar tradisi yang berulang-ulang setiap tahun, jadi rutinitas tahunan, mungkin Ramadan tidak lagi begitu istimewa. Biasa saja puasa hari raya. Ya, THR pulang kampung. Nah, biasanya bulan Ramadan itu efektifnya 20 hari aja, Pak. Efektifnya. Ya. Kenapa? Karena 10 hari terakhir ya, tanggal 20 Ramadan ke atas itu sudah tidak lagi fokus Ramadannya. Fokus kepada yang lain, ya. Ada cerita lebaran, cerita macam-macam, cerita liburan, lebaran, ya. Jadi sudah tidak fokus lagi Ramadannya. Ya, pada Ramadan itu kan 30 hari. Ya. Nabi itu mengisi Ramadan sampai detik terakhir Ramadan. Karena beliau baru keluar dari tempat itikaf sudah sholat fajar. Sudah sholat fajar di hari raya itu. Beliau keluar dari tempat itikaf. Jadi memang full, Pak. Ya, sampai detik-detik akhir Ramadan Nabi mengisinya dengan berbagai rangkaian ibadah. Tapi kita biasanya ya 20 Ramadan sudah fokus kepada perkara-perkara selain Ramadan. Mungkin itu bulan Ramadan yang sudah lewat-lewat. Ya, 2018 ini mungkin kita ingin tampil beda. Ada sesuatu yang lain di Ramadan 2018 ini. Waktu sangat cepat. 2017 baru kita tinggalkan kemarin. Tiba-tiba kita sudah bertemu dengan Ramadan 2018. Ramadan 2017 saja masih teringat jelas di benak kita. Makanannya pun masih terasa di lidah. Ya, masih terasa di lidah. Suasana buka bersamanya, sahur bersama keluarga, sholat tarawihnya, ya. Kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya itu masih teringat jelas. dalam benak kita. Nah, tiba-tiba sudah masuk 2018, Ramadan 2018 tahun ini. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Ya, membawa kita kepada bulan Ramadan tersebut. Karena di sana banyak juga saudara-saudara kita yang enggak bisa lagi bertemu dengan Ramadan. Karena sudah keburu dipanggil. Ya, dia tidak lagi bisa bertemu dengan Ramadan selama-lamanya. Nah, kita enggak tahu. Kita enggak tahu berapa Ramadan lagi kita akan diberikan kesempatan. Anggaplah itu kesempatan terakhir. Maka kesempatan terakhir harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi kita harus membuat persiapan-persiapan, agenda-agenda yang ingin kita capai di bulan Ramadan. Ya, planning apa yang ingin kita rencana buat di bulan Ramadan. Apa yang ingin kita lakukan? Ya, semuanya harus direncanakan. Karena sesuatu yang tidak terencana pasti berantakan. Ya, kalau kita masuk Ramadan spontan, tiba-tiba terkejut begitu ya. Akhir Ramadan baru kita teringat, oh mau buat ini, mau buat itu, mau ini, mau itu. Sementara Ramadan sudah lewat. Tapi kalau kita agendakan, ya kita menyiapkan diri, menyiapkan waktu, menyiapkan segala sesuatu yang perlu kita siapkan untuk menyambut Ramadan ke depan ini. Para jemaah yang muliakan Allah. Ya tentunya ya, Ramadan itu dikaitkan, ya berkaitan erat dengan ibadah puasa. Ya, karena Allah memilih Ramadan dari 11 bulan yang lainnya sebagai bulan berpuasa. Saum Ramadan, puasa bulan Ramadan, itu termasuk rukun Islam yang keempat. Artinya wajib. Tidak gugur kecuali uzur-uzur yang Allah sebutkan seperti sakit, safar, ya, wanita sedang haid atau nifas, orang-orang yang punya keringanan seperti orang tua yang sudah renta, wanita hamil, wanita menyusui, ya, mereka yang dapat keringanan untuk tidak berpuasa. Selain itu, ya, anak-anak memang belum wajib berpuasa. Selain itu mereka wajib berpuasa tanpa ada alasan apapun. Gak bisa alasannya, Ustaz pekerjaan saya berat, maka saya minta uzur tidak berpuasa. Itu bukan uzur. Para jemaah yang menyayangkan Allah, maka kita wajib berpuasa di bulan Ramadan. Ya, jadi Ramadan ini ternyata bukan hanya diisi dengan ibadah puasa. Ada rangkaian-rangkaian ibadah lainnya juga yang dilakukan Nabi, dianjurkan Nabi selama bulan Ramadan. Ya. Di samping berpuasa, di antaranya salat tarawih pada malam harinya. Ya, malam hari kita mengerjakan salat tarawih, yaitu salat malam tapi berjamaah di masjid. Itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Kemudian di akhirnya ada zakat fitri yang wajib dikeluarkan sebelum imam naik ke atas mimbar, imam mengerjakan sholat Idul Fitri. Kemudian di hari-harinya kita dianjurkan untuk memperbanyak tilawatul Quran, karena Nabi di bulan Ramadan selalu dan senantiasa bertadarus Quran bersama Malaikat Jibril. Bahkan di tahun beliau wafat, beliau bertadarus Quran sebanyak 2 kali. Ya. Kemudian di akhirnya nanti ada satu ibadah yang rutin dilakukan Nabi, yaitu i'tikaf. Di akhir Ramadan Nabi beri'tikaf selama 10 hari. Bahkan ketika beliau sakit, tidak bisa beri'tikaf di bulan Ramadan, beliau mengqadanya di bulan Syawal 10 hari. Ya. Nah, i'tikaf ini juga berkaitan erat dengan bulan Ramadan ini. Ya. Ya, di samping Nabi mengerjakannya, ayat juga menyebutkannya di dalam rangkaian ayat-ayat puasa, ya. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Ya. Ibadah i'tikaf ini juga dikaitkan dengan ibadah puasa. Karena syarat i'tikaf itu adalah berpuasa. Tidak boleh beriktikaf tanpa puasa. Itu pendapat yang rajih. Maka Nabi melakukan i'tikaf itu di bulan Ramadan sambil berpuasa. Nah, misalnya kita nazar i'tikaf. Kita harus menunaikan i'tikaf itu dengan berpuasa. Ya, dengan berpuasa. Allahu a'lam bishawab. Nah, kemudian juga di bulan Ramadan ini, bagi yang punya kemampuan, bagi yang punya kelapangan rezeki, silakan mereka melakukan umrah di bulan Ramadan. Karena pahalanya sama seperti pahala haji. Itu berlaku mulai dari satu Ramadan sampai Ramadan terakhir. Itu rangkaian-rangkaian ibadah selain ibadah puasa yang bisa kita kerjakan sepanjang bulan Ramadan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, satu persatu kita bicarakan dari rangkaian-rangkaian ibadah tadi. Yang pertama, ibadah puasa. Puasa mungkin sudah rutin kita kerjakan, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Kira-kira di luar Ramadan puasa enggak? Sering puasa. Ya, ada yang mungkin puasa ayyamul bid 13, 14, 15 setiap bulan. Ada mungkin yang biasa mengerjakan Senin Kamis. Mungkin juga ada yang berpuasa daud, ya, puasa daud. Jadi puasa Ramadan bukanlah sesuatu yang aneh, berat, memberatkan, menyusahkan, karena sudah terbiasa berpuasa. Nah, bagi yang tidak biasa puasa, ya mungkin mereka perlu mukaddimah, pemanasan di bulan Sya'ban. Ya, maka dari itu, ibadah puasa itu mirip, ya, mirip dengan ibadah sholat lima waktu. Ada kemiripan antara ibadah puasa Ramadan dengan sholat lima waktu, yaitu sama-sama punya rawatibnya. Kalau lah sholat lima waktu ada rawatib qobliyah dan ba'diyah, puasa Ramadan juga ada rawatibnya qobliyah dan ba'diyah, mirip walaupun istilahnya bukan qobliyah dan ba'diyah. Akan tetapi Nabi rutin melakukan puasa-puasa sunnah menjelang Ramadan dan selepas Ramadan. Menjelang Ramadan bulan Syaban, amalan Nabi di bulan Syaban adalah memperbanyak ibadah puasa. Ya, memperbanyak ibadah puasa sebagai pemanasan sebelum menyambut Ramadan. Hanya saja disebutkan dalam satu riwayat, tapi masih kontroversi riwayatnya, beliau mengerjakannya sampai 15 Syaban. Ya, 15 Syaban ke atas sudah siap-siap untuk Ramadan. Artinya berhenti. Tapi beliau mengerjakan memperbanyak ibadah puasa sunnah ini di bulan Syaban. Itu qobliyahnya. Ba'diyahnya nanti di bulan Syawal. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Barang siapa yang mengerjakannya, maka seolah-olah barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. Ya, faqad shoma dahru, faqad shoma dahra kullahu. Maka dia telah berpuasa satu tahun penuh. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi ibadah puasa mirip dengan ibadah-ibadah yang lainnya, ada rawatibnya, yaitu ada ibadah sejenis yang menyertainya sebelum maupun sesudahnya. Nah, bagi yang mungkin rutin berpuasa, maka jangan berhenti berpuasa di bulan Syaban. Ya, silakan dia lanjutkan berpuasa di bulan Syaban sebagai mukaddimah pemanasan untuk menyambut Ramadan. Karena puasa ini bagi yang tidak biasa, bagi yang tidak terbiasa berpuasa, itu begitu menyiksa, gitu ya, berat, lapar, lemas, ya. Tapi bagi yang sudah terbiasa berpuasa, ibadah puasa itu adalah menyenangkan. Bahkan dia memerlukan puasa. Dia perlu puasa itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, tentunya ibadah puasa ini perlu kita evaluasi. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Puasa itu bermakna imsak ya. Salah satu makna puasa adalah al-imsak, yaitu al-imsaku anil mufattirat minal fajri ila ghurubatis syams, ila lail atau ghurubatis syams. Itu puasa, yaitu menahan diri dari pembatal-pembatal puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu ibadah puasa. Jadi maknanya adalah menahan, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, makan, minum, jima, dan pembatal-pembatal puasa lainnya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, mulai dari berkumandang azan fajar, azan subuh, sampai berkumandang azan maghrib. Ya, itulah ibadah puasa. Maka ibadah puasa ini disebut juga ibadah sabar. Ada kesamaan antara saum dan sabar, ya, yaitu pada makna imsak, menahan. Karena pada hakikatnya sabar itu juga menahan, menahan diri dari hal-hal yang tercela. Ya, misalnya di dalam tertimpa musibah, menahan diri dari kata-kata yang tidak baik, misalnya meratap, meraung, ya, atau menjerit-jerit. Jadi menahan diri atau mengoyak-ngoyak baju, menampar-nampar pipi, ya, menjambak-jambak rambut, nah, menahan diri. Jadi sabar itu juga bermakna menahan. Jadi itu yang ingin kita capai dari ibadah puasa, yaitu kita bisa menahan, terutama menahan hawa nafsu, ya, menahan hawa nafsu. Latihannya menahan diri dari makan, minum, jima di siang hari di bulan Ramadan. Maka coba lihat ibadah puasa yang kita kerjakan. Apakah puasa itu membuat kita bertambah sabar, ya, bertambah luas range kesabaran kita, volume kesabaran kita, atau tidak memberikan perubahan apapun? Para jemaah yang menyayangkan Allah, ya, maka ibadah bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan sabar. Karena di bulan Ramadan kita harus banyak menahan diri dan sabar, bukan hanya dari makan dan minum, ya, dari hal-hal yang tercela lainnya. Nabi mengatakan, man lam yada' qaulaz-zur wal 'amala bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz-zur, kata-kata dusta, dan mengamalkannya, terus menerus melakukannya, maka tidak ada keperluan Allah terhadap puasanya, walaupun dia meninggalkan makan dan minum. Para jemaah yang dimuliakan Allah, jadi menahan diri sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih sabar. Bagaimana dengan puasa 2017 kemarin? Apa sabar kita sudah habis? Ya, mungkin seperti itulah namanya jiwa. Ya, dia perlu diasah lagi. Ya, dia perlu digosok lagi supaya perjalanannya menuju Allah juga semakin ringan dan semakin lapang. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk menahan diri dengan berpuasa. Maka dari itu di dalam ibadah puasa ini, ya, kalau ada orang yang memancing-mancing emosi kita, amarah kita, ya, seperti misalnya mengata-ngatai kita, mencela dan mencaci kita, atau mengajak kita untuk ribut, bertengkar, gaduh, debat. Wa in sa'atamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni sha'in inni sha'in. Kalau ada orang yang ngajak tengkar, ngajak gaduh, ngajak ribut, kalau ada orang yang mencela, mengejek, mengata-ngatai, maka di bulan puasa dia menghadapinya dengan perkataan inni sha'in inni sha'in. Aku sedang puasa, aku sedang puasa. Maksudnya apa? Aku sabar. Itu hakikatnya. Maknanya adalah aku sabar, menahan diri. Itu tidak terpancing untuk membalas, tidak terpancing untuk meladeni para jemaah muliakan Allah pada saat kita sedang berpuasa. Satu bulan kita dilatih seperti itu. Baik itu di rumah, di tempat kerja, di pasar, ataupun di luar, di jalan raya, para jemaah muliakan Allah. Jadi ibadah puasa itu betul-betul bisa mengasah kesabaran kita. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan ibadah puasa yang kita lakukan? Ya, ada orang itu berpuasa, puasa itu menjadi beban. Dia tidak menikmati ibadah puasa itu. Ya, bahkan mungkin dia ingin segera untuk menyelesaikan ibadah puasa itu. Ibadah puasa nunggu beduk namanya. Ya. Artinya dia ingin menyudahi begitu, ditunggu begitu. Bosan menunggu, maka dia pun melakukan pengalihan-pengalihan. Supaya teralihkan dari lapar dan supaya cepat-cepat tiba berbuka puasa. Nah, ini namanya puasa anak-anak, puasa bocah. Anak-anak berpuasa itu di zaman Nabi sengaja dibuatkan mainan yang terbuat dari kain wol. Kalau anak-anak ini menangis karena teringat makanan, ya, atau lapar, maka orang tua mereka memberikan mainan itu, main-main, supaya apa? Teralihkan, lupa dari makanan. Nah, nanti berbuka. Nah, itu anak-anak seperti itu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kadang-kadang kita orang dewasa juga puasanya masih puasa bocah, puasa anak-anak. Artinya apa? Kita suka melakukan pengalihan-pengalihan untuk mengalihkan rasa lapar. Ada yang nge-game seharian, ada yang terduduk di atas sofa menghadap TV seharian, nonton TV kan begitu ya, bolak-balik channel. Padahal nggak ada yang ditonton itu. Hanya sekedar apa? Untuk membunuh waktu istilahnya, menghabiskan waktu. Dan pengalihan yang paling sering dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah tidur. Maka nafsu yang perlu kita perangi di bulan Ramadan itu bukan nafsu makan. Ya jelaslah nggak boleh makan. Ya, mana ada nafsu makan? Yang kita perlu perangi di bulan Ramadan itu nafsu tidur. Kenapa? Memang tidur ini enak di bulan Ramadan karena dia nggak membatalkan puasa. Ya. Batal nggak puasa pak karena tidur? Tidak. Tapi kita bisa menghabiskan waktu kita dengan tidur itu saat berpuasa. Habis waktu di bulan Ramadan dengan tidur. Siapa di antara kita yang jam tidurnya bertambah selama bulan Ramadan? Ngaku saja. Bertambah jam tidurnya. Di luar Ramadan dia enggak biasa tidur pagi. Di bulan Ramadan tiba-tiba tiap hari tidur pagi. Tiap hari tidur pagi. Ya, karena masuk kerja pun jam 10 kan gitu. Nah, bisa tidur pagi ini 1 jam, 2 jam gitu, atau 3 jam. Tidur itu, Pak, niatnya 1 jam jadi 2 jam. Niatnya 2 jam jadi 3 jam. Biasanya seperti itu. Ya. Maka ada orang itu yang habis waktunya di bulan Ramadan dengan tidur. Kalau malam hari kita tidur itu 6 jam, tidur jam 10 bangun jam 4, sahur ya. Jam 4 sahur sampai jam 6 itu proses sahur sama subuh. Jam 6 bengong itu. Udah habis dikir-dikir juga kan gitu ya. Salat subuh pun sudah jam 6. Bengong itu Pak, celinga-celingo cari makan gitu ya. Puasa. Mau sarapan ya bisa, nggak ada kerja, akhirnya apa? Tidur, tidurlah. Jam 6 tidur, bangun jam 9. Kalau bangun ya, berapa jam itu? 3 jam. Jam 9 bangun, lemes-lemes, males-males kan gitu ya, mandi, ya, duduk-duduk, baca Quran. Jam 12 azan duhur. Salat duhur ke masjid, balik masjid, duduk-duduk jam 1. Panas. Ini kebetulan panas pula ya. Panas. Masuk kamar, lihat AC, lihat remote. Klik. Apa itu? Tidur. Tidur siang alasannya. Tidur siang itu sebenarnya sebelum zuhur, ya, kecuali hari Jumat. Ya, sehingga enggak lama-lama tidurnya. Jam 1 tidur itu, karena Gak bisa makan siang, Pak. Panas-panas. Iya kan? Masuk ruangan ber-AC, apa gak tidur? Maka saya kalau bulan Ramadan tuh ngisi di gedung-gedung itu ya. Kalau di luar Ramadan saya datang masih sepi itu musola. Azan baru datang satu-satu. Kalau di bulan Ramadan saya datang udah penuh musola. Penuh. Bergelimpangan. Iya, bergelimpangan semua. Tidur lah. Ya. Habis zuhur enggak ada kerja, enggak bisa makan siang, tidur. Jam 1 tidur. Bangunnya jam 4 itu. Asar 12. Ya. Berapa jam itu? 3 jam. Ya, habis asar kok tidur lagi juga keterlaluan lah ya. Nunggu buka katanya pakai ngabuburit segala kan gitu. Ya. Nah, nanti jam 10 tidur lagi dia. Jadi di total, kalau kita total tidur malam sama tidur siang harinya, itu 12 jam. 12 jam itu artinya menghabiskan waktu 50% dalam sehari. Ya. Melayang waktu kita hanya untuk tidur. Ya, melayang waktu hanya untuk tidur. Itu belum dihitung tidur di majelis ilmu, tidur dalam sholat kan gitu ya. Tidur waktu buang hajat di WC. Itu 12 jam. Kalau itu rata-rata per hari, berarti dia dapat Ramadan cuma 15 hari. Ya, dia dapat Ramadan cuma 15 hari. 15 harinya habis untuk tidur. Dia cuma dapat 50%. Rugi enggak? Rugi. Maka tidur itu bukanlah pengalihan dari rasa lapar dan dahaga. Mungkin orang yang banyak tidur di bulan Ramadan saat berpuasa, asumsinya bagaimana? Ah, dengan tidur dia enggak lapar, ya, dia bisa menghabiskan waktu. Ya. Padahal tidur itu membuat kita tambah lapar dan tambah lemas. Boleh kita buktikan. Antum kalau di luar Ramadan sedang tidak berpuasa, tidur. Bangun tidur, apa yang dicari? Bangun tidur ya. Apa yang dicari? Saya kasih dua pilihan. Cari makanan atau cari kerjaan? Jawab. Antum bangun tidur di luar Ramadan sedang tidak berpuasa. Bangun tidur yang dicari apa? Makanan atau kerjaan? Coba jawab. Nah, biasanya gitu. Lalu bangun tidur cari makanan atau kerjaan? Ada enggak orang bangun tidur, ya mana cangkol? Mau macul ini? Enggak. Ada enggak? Bangun tidur kita cari apa? Cari makanan. Kenapa Pak cari makanan enggak cari kerjaan? Lapar. Kenapa enggak cari kerjaan? Lemas. Iya. Maka tidur itu membuat kita lapar dan lemas. Maka antum berpuasa jangan banyak tidur, nanti lapar dan lemas. Sugesti kita tidur itu kan enak ya, membuat kita segar bugar kayaknya. Padahal apa? Tidur, banyak tidur itu satu. Orang yang kebanyakan tidur melebihi dosisnya per hari itu dapat melemahkan akalnya dan dapat melemahkan badannya dan mendatangkan banyak penyakit. Penyakit itu berproses waktu antum tidur. Ada hadisnya sih, tapi dalam kesempatan ini enggak usah saya bahas lah hadisnya. Itu terangkatnya amanah. Dia tidur, naumatan kemudian terangkat kesadaran itu. Umur itu hilang dengan tidur, Pak. Bukan enggak perlu tidur, perlu tidur. Seperti makan. Perlu makan, tapi jangan berlebihan. Sama seperti juga tidur. Perlu tidur, tapi jangan berlebihan. Kalau antum terlalu banyak tidur dalam hidup, ya, berarti antum menyia-nyiakan umur. Ya, ingin cepat mati. Ya, para jemaah Allah, ya. Coba lihat makanan. Ya, makanan itu kalau berlebihan itu bisa menjadi racun. Tapi kalau pas porsinya, mudah-mudahan dia menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh. Karena tubuh bisa memprosesnya. Makanan itu adalah alien. Makhluk asing yang masuk ke dalam tubuh. Kalau tubuh bisa memprosesnya, maka itu menjadi suatu kebaikan. Tapi kalau tidak bisa memprosesnya, maka makanan itu jadi racun. Maka manusia terbunuh dengan makanan. Para jemaah, itu kalau berlebih. Maka di dalam ibadah puasa kan kita dilatih untuk menyedikitkan makan, ya. Iya kan? Apa sebaliknya? Kalau puasanya puasa balas dendam, Bang. Ya. Itu timbangannya bertambah selama bulan Ramadan. Harusnya turun kan gitu ya. Walaupun Ramadan itu bukan bulan diet gitu ya, tapi biasanya kan bulan Ramadan turun timbangan. Ini enggak, tambah timbangannya. Kenapa? Karena puasanya puasa balas dendam. Balas dendamnya kapan? Waktu berbuka. Kalau kita ikuti petunjuk Nabi di dalam berpuasa, ya, Nabi itu sahur cukup dengan kurma dan air putih. Kurma pun bukan satu keranjang, tiga butir loh. Buka juga demikian. Nabi itu buka puasa dengan air putih dan tiga butir kurma. Jadi nggak berlebih-lebihan. Itu sudah cukup. Para jemaah yang muliakan Allah, ya. Nah, kita ini kadang-kadang buka puasa itu kalau enggak bermacam-macam hidangan di depan kita, enggak sah buka puasanya. Ada yang kurang begitu. Kalau enggak percaya, antum mencalonkan diri jadi panitia buka bersama. Calonkan diri, saya panitianya. Ya. Lalu untuk waktu buka bersama, sediakanlah air putih dan 3 butir kurma masing-masing orang. Kira-kira apa komentar yang buka puasa, Pak? Waduh, bagus sekali ini ya. Ini nyunah ini ya, buka bersamanya ya. Atau apa komentarnya? Apa komentarnya? Komentarnya pasti begini, Pak. Ah, cuma ini aja. Seolah-olah gak percaya begitu. Bahwasanya buka puasanya cuma kurma dan air putih, aqua gelas gitu. Seolah-olah gak percaya begitu. Dia akan berkata, ah, cuma ini aja. Besok-besok nggak jadi tunjuk lagi jadi panitia buka bersama. Ya, karena kita ini nggak sah buka puasanya kalau nggak bermacam-macam hidangannya. Ada risol, ada macam-macam lah ya. Ada apa lagi? Ada bakwan, ada ubi goreng, ada ini, ada pisang goreng. Minumannya juga nggak cukup air putih. Harus ada cendolnya, harus ada dawetnya, harus macam-macam. Nah, baru sah itu. Jam makan pun bertambah di bulan Ramadan. Nah, bertambah. Memang gak ada sarapan atau makan siang. Tapi makan malamnya bertambah. Ya. Adzan maghrib sebelum sholat maghrib namanya takjil. Takjil. Itu lama kali, 5 menit kan selesai-selesai itu. Komat diundur semua kan gitu ya. Itu takjil namanya katanya. Habis sholat maghrib, nah, itu baru namanya buka puasa. Buka puasa ini. Habis sholat tarawih, Pak. Nah, itu makan malam. Habis makannya. Nah, jadi coba lihat makan kita di bulan Ramadan, justru mungkin berlebih-lebih. Kadang-kadang kita di bulan Ramadan jadi mubazir. Dan mubazir itu temannya setan. Kadang-kadang kita sedih gitu ya. Kenapa? Kalau buka bersama banyak yang terbuang-buang. Banyak makanan yang terbuang-buang. Ya, mubazir, Pak. Dibeli semua tapi enggak dimakan. Kadang-kadang kita ini makan itu yang makan bukan mulut, Pak, tapi mata. Semua yang dilihat diambil, padahal tidak semua yang diambil dimakan. Karena yang makan mata kita bukan mulut kita. Nah, itu waktu walimah itu, nampak itu siapa yang makan dengan mulut, siapa yang makan dengan mata. Kan prasmanan ya, diambil semuanya, diambil, rupanya sisa itu. Sering gak lihat kayak gitu? Iya, itu yang makan matanya itu, bukan mulutnya. Ya, semuanya diambil, tapi mubazir dibuang-buang. Ya, nah jadi para jemaah Allah, kita dilatih dengan ibadah puasa itu untuk dapat membatasi diri dari makanan. Supaya kita bisa mengamalkan firman Allah, kulu wasrabu wala tusrifu. Apalagi ya, memang hadisnya enggak sahih ya. Yaitu hadis yang berbunyi sumu tasihu. Puasalah kamu, niscaya kamu sehat. Hadisnya enggak sahih. Hadisnya dhaif. Namun maknanya benar. Maknanya betul. Hanya saja kita tidak boleh menisbatkannya kepada Nabi. Ya, terbukti sekarang puasa itu sudah dijadikan salah satu terapi pengobatan modern. Banyak dokter resmi ya, Pak. Tanya sama dokter kalau enggak percaya. Mereka menyuruh kita berpuasa. Nah, Bapak, obatnya puasa. Iya. Enggak perlu obat-obat, enggak perlu puasa. Itu di beberapa negeri pengobatan modern terbukti bahwasanya puasa itu membuat sehat. Nah, kita ini puasa sudah masuk dalam salah satu rukun Islam, bayangkan. Ya. Termasuk salah satu rukun Islam. Orang-orang baru menemukan sekarang. Padahal Islam mengajarkannya sudah 15 abad yang lalu. Ikhwan fillah, masyaallah muslimin rahimani wa rahim. Apalagi orang-orang yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Nah, ini banyak di sini yang 40 tahun ke atas. Ya, puasa itu sangat efektif untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang muncul di usia 40 tahun ke atas. Contohnya apa? Asam urat, kolesterol, gula darah. Itu tiga penyakit yang jadi langganan itu. Kalau sudah 40 tahun ke atas, tiga penyakit ini pasti menghampiri. Ya, datang dia. Tiga tamu ini pasti datang walaupun gak diundang. FU Pak, faktor umur, gak bisa bohong. Ya. Karena menurun kemampuan tubuh kita untuk mencerna makanan itu sudah menurun. Tadi kita sebutkan makanan itu ibarat alien, makhluk asing yang masuk ke dalam tubuh. Kalau tubuh tidak bisa beradaptasi dengan makanan itu dan mencerna makanan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh, dia akan jadi racun. Maka terapi yang baik untuk orang-orang yang berusia 40 tahun ke atas terutama ya adalah berpuasa. Bagi anak muda itu salah satu terapi untuk mengontrol, mengendalikan nafsunya. Nafsu syahwatnya kalau dia belum mampu untuk menikah. Bagi 40 tahun ke atas ini sangat efektif untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit-penyakit yang datang di usia 40 tahun. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi sebaiknya kita jangan hanya di Ramadan berpuasa. Di luar Ramadan juga kita harus membiasakan berpuasa. Di dalam Islam hampir setiap bulan ada event-event puasa. Contohnya di bulan Muharram ada apa? Puasa Syuroh. Di bulan Dzulhijjah ada puasa Arafah. Di setiap bulannya ada puasa Ayyamul Fitr 13, 14, 15 dan begitu. Jadi ada event-event puasa di setiap bulan. Akhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena kalau kita bicara tentang sehat, sedikit kita bicara tentang sehat ya. Sehat itu sebenarnya bukan hanya terdiri dari satu unsur. Ini banyak yang keliru. Puasanya sudah bekam tiap bulan, fasdu tiap bulan, sehat belum tentu kalau faktor lainnya enggak dijaga. Pas saya sudah tekan herbal ini itu sehat, belum tentu kalau pola hidupnya enggak dijaga. Jadi sehat itu kumpulan dari semua itu. Antum menjaga makan, antum melakukan perawatan mungkin dengan bekam dan herbal, antum rajin berolahraga, antum menjaga pola makan, menjaga pola hidup, rajin berolahraga. Nah, itu baru kumpulan semua itu baru sehat, apalagi didukung dengan puasa, baru sehat namanya. Tapi kalau mengandalkan satu sisi aja, sisi yang lain diabaikan, gak sehat Pak. Maka jangan disalahkan herbalnya, jangan disalahkan bekamnya. Saya sudah bekam tiap bulan kok masih sakit juga ya. Iya iyalah, makanan gak dijaga, olahraga gak mau, gimana mau sehat, pola hidup berantakan, waktunya tidur begadang, ya waktunya beraktivitas tidur gitu ya, Pak. Tidur pagi ya, gimana mau sehat. Maka kalau kita cerita sehat itu bukan hanya dari satu sisi. Ini ilmu Pak. Karena ada orang yang salah kaprah ya, orang yang salah kaprah tentang kesehatan. Yang namanya sehat tentunya ikhtiar ya. Itu anugerah dari Allah. Tapi kan ada sebabnya ya, ya. Ada sebabnya. Jadi faktor-faktor itu harus dilengkapi semuanya kalau kita ingin menuju yang namanya sehat. Ya. Ada sebagian orang kadang-kadang keliru dia. Wah, saya sudah fasdu dia bulan ini, pasti sehat. Makanan gak dijaga, olahraga males, tidur pagi rutin, gimana mau sehat? Tumbang juga itu. Wah, saya rajin bekam. Yang lainnya gak dijaga, yang lainnya gak dilakukan, sama saja. Tapi kalau kita lakukan semua itu dalam porsi yang tepat, insya Allah. Olahraga saja, makan gak dijaga juga sama aja, sama bohongnya. Oh, saya rajin gowes ini, tapi gowes kuliner, gowes ujung-ujungnya kuliner gitu. Lebih banyak kulinernya daripada gowesnya, gimana? Makan gak dijaga sama aja. Yang paling penting surah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, itulah dia konsep sehat. Ya, apalagi didukung dengan puasa. Komplit itu, 4 sehat 5 sempurna itu. Ikhwanifiddin ma'asyiral muslimin, ya. Jadi bagi orang-orang yang teman-teman, sahabat-sahabat sekalian yang sudah 40 tahun ke atas, ya, puasa itu salah satu solusi ya, untuk menjaga kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Tubuh kita perlu puasa. Maka hikmahnya, salah satu hikmahnya puasa bulan Ramadan adalah ya, agar membuat kita sehat jasmani dan rohani. Rohani kita menjadi orang yang bertakwa, jasmani kita menjadi orang yang sehat dengan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Pernah enggak dengar gara-gara puasa orang mati? Gara-gara makan berlebihan mati, banyak itu. Olahraga berlebihan mati, banyak juga, Pak. Jadi puasa kita ini sebenarnya beda. Coba, kadang-kadang kita itu sugesti aja, sugesti lemes waktu puasa. Puasa dilemes-lemeskan gitu ya. Pembawaan lemes gitu ya. Mudah-mudahan gak ada riak kan gitu ya. Kadang-kadang lemes-lemes supaya tahu bahwa puasa aja ini lemes gitu ya. Gak perlu sih. Maka bulan puasa itu sebenarnya gak perlu juga kita kurangi jam kerja kita. Ya. Saya pernah ceramah seperti ini di kantor lah, di perkantoran gitu. Saya tanya gitu, Pak, ada jajaran direksi gitu. Pak, kalau bulan puasa, jam kerja bertambah atau berkurang? Oh, berkurang, Ustaz. Berarti kurang produktivitas. Ya iyalah, katanya. Kok bisa gitu? Apakah puasanya menghambat produktivitas manusia? Nah, di sini kita kaji. Ya, ternyata kalau kita kaji-kaji, sebenarnya puasa itu tidak mengurangi produktivitas kita, malah bertambah. Kenapa? Karena gak ada makan, makan siang gak ada. Iya kan? Iya. Oh, Ustaz lemes karena puasa. Di sini mau kita kaji, apakah betul kita itu lemes karena puasa? Sebenarnya tidak. Tapi pembawaan kita malas, mindsetnya sudah tertanam puasa itu lemes, malas. Padahal enggak, Pak. Enggak. Biasa aja. Jam tidur pun belum gak perlu ditambah karena puasa. Biasa aja. Normal aja. Kenapa? Karena puasa kita itu bukan puasa ahli kitab. Beda. Apa beda antara puasa ahli kitab dengan puasa kaum muslimin? Iya. Puasa kita ini ada makan sahur, ada buka puasa. Iya kan? Ahli kitab gak ada itu. Makan sahur gak ada, buka puasanya telat. Tengah malam baru. Maka puasa kita itu melambatkan makan sahur, mengakhirkan makan sahur, dan menyegerakan berbuka. Di mana sisi lemesnya coba? Tapi itu apa namanya? Mindset yang sudah tertanam gitu. Kalau puasa lemes, kalau mau lemes males, artinya kerja dikurangi. Ini mindset yang salah sebenarnya. Ya. Salah itu. Maka di beberapa negara, ya, bulan Ramadan itu nggak libur, biasa aja. Bahkan jam kerja juga nggak berkurang, ya, biasa, seperti biasa. Nah, di Indonesia dikurangi, ya, dikurangi, cuma dikurangi. Libur dibanyakkan gitu. Para jemaah yang muliakan Allah, ya, saya punya teman di Medan, masih hidup. Karena belum ada berita terakhir, ya, udah tua, 72 tahun, teman goes, main sepeda sama saya, tapi dia udah sepuh gitu ya, sudah lama main sepedanya. Pernah sekali waktu saya main sepeda bersamanya itu dia puasa, sedang puasa dia. Kebetulan hari Senin waktu itu dia sedang puasa. Kita waktu itu bersepeda itu sampai 80 kilo. Kita tahu dia puasa, waktu berhenti kan kita makan, minum gitu. Dia enggak, Pak, enggak makan. Enggak, saya puasa. Terkejut gitu. Saya terkejut gitu, puasa. Kita sudah mandi keringat, Pak. Dia juga ada keringatan, kan jauh. Kan. Tapi dia puasa. Pak, apa enggak ini? Enggak membahayakan, enggak pusing, enggak, saya sudah biasa gitu. Sudah biasa. Apa enggak lemes, Pak? Enggak, biasa aja katanya. Allah bisa karena biasa. Enggak lemes, biasa aja katanya. Tadi pagi saya makan sahur. Iya. Nah, rupanya memang kadang-kadang pembawaan diri aja yang kita bawakan malas, jadi lemas. Ya. Rupanya terbiasa dia seperti itu. Memang dia main sepeda sudah lama dan juga sudah terbiasa bersepeda sambil berpuasa. Ya. Antum jangan, itu bukan untuk ditiru di rumah ya. Kalau enggak terbiasa ya. Tapi itu faedah yang dapat kita petik dari situ, bahwa puasa itu tidak menghambat dia beraktivitas bersepeda walaupun itu berat. Lalu kita yang enggak bersepeda 80 kilo, kenapa berat juga untuk beraktivitas yang ringan-ringan? Maka jangan jadikan puasa itu sebagai kambing hitam. Ya, untuk banyak tidur, untuk bermalas-malasan. Ya, ada beberapa tradisi yang harus kita sudahi di bulan Ramadan. Yang pertama asmara subuh itu, tidur pagi. Atau keliling-keliling habis sahur gitu. Yang kedua ngabuburit itu. Ngabuburit tahu ya? Itu nunggu berbuka, kadang-kadang jalan-jalan JJS, jalan-jalan sore katanya ya. Cuci mata. Itu tradisi yang enggak perlu kita teruskan itu. Ikhwan fil din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum. Lalu sepanjang hari digunakan untuk tidur. Ya, aktivitasnya cuma ya, pagi sama sore. Selebihnya tidur. Ikhwan fil din ma'asyiral muslimin. Baik, jadi puasa itu harus kita nikmati. Ya. Kalau kita sudah bisa menikmati puasa, maka kita nantinya yang perlu puasa. Badan ini meminta kita untuk puasa. Ada orang yang sampai tarafnya seperti itu, Pak. Kalau enggak puasa, pegel-pegel badannya. Ya, saya pernah ketemu orang yang seperti itu. Memang dia rajin rutin berpuasa sampai tua begitu. Pak, apa buktinya? Ya sudah terbiasa puasa. Dari yang ringan-ringan 3 hari naik Senin Kamis, sekarang puasa Daud itu pelan-pelan naiknya. Kenapa? Badannya perlu puasa gitu, Pak. Kalau enggak puasa pegel-pegel badannya. Makan tuh pegel dia. Puasa seger katanya, begitu. Nah, karena dia menikmati puasa. Para jemaah yang muliakan Allah, ya. Bagaimana dengan kita? Kalau kita sudah menikmati puasa, puasa 1 bulan itu kayaknya kurang. Maunya 2 bulan ya. 2 bulan baru terasa gitu. Nah, Allah minta sebulan aja lah, karena ini wajib. Ya, kalau mau lebih nanti di luar Ramadan silakan puasa sunnah. Ikhwani fil din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan puasa ini sebenarnya bukan hanya milik kaum muslimin. Manusia, umat manusia secara umum mengenal puasa walaupun caranya berbeda. Ya. Agama sebelum kita ada juga puasa. Agama-agama lainnya juga mengenal puasa. Hanya beda caranya. Di dalam Islam kita diperintahkan, diwajibkan untuk berpuasa dengan aturan-aturan sunnah. Ya. Akhwani fil din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi jangan lagi kita berpuasa-puasa bocah yang perlu pengalihan. Ya, yang perlu pengalihan-pengalihan. Ya. Seperti misalnya banyak tidur, ya, menghabiskan waktu dengan hal-hal yang sia-sia, nge-game seharian gitu, supaya lupa lapar. Ya sama aja seperti bocah, dikasih mainan supaya lupa lapar, lupa makanan. Ikhwan fill din ma'asyiral muslimin. Baik. Nah, kemudian yang kedua, rangkaian ibadah kedua yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini selain puasa adalah sholat malam. Namanya sholat malam, Tapi di bulan Ramadan ulama membuat nama khusus, yaitu salat tarawih. Kita bicara tentang salat tarawih, salat malam. Kalau saya tanya, apa istimewanya salat malam dibanding dengan salat-salat lain? Baik itu salat fardu maupun salat-salat sunnah lainnya. Bedanya di mana? Istimewanya di mana salat malam? Pernah salat malam? Pernah. Apa istimewanya salat malam dengan salat-salat lainnya? Hah? Lebih khusyuk. Kalau salat fardu enggak khusyuk, Pak. Oh, bahaya itu. Hah? Salat subuh? Istimewanya di mana coba? Ayo. Hah? Lebih hening. Di mana istimewanya? Ayo. Pernah salat fardu? Salat dua pernah enggak? Tahiyatul masjid? Apa bedanya dengan salat malam? Istimewanya salat malam dibandingkan dengan salat tahiyatul masjid? Enggak ada beda. Ada bedanya. Ada keistimewaan salat malam ini. Saya yakin antum tahu. Tapi pura-pura enggak tahu. Atau betul-betul enggak tahu. Ya, saya tanya, saya jawab sendirilah. Ya. Istimewa salat malam dibanding dengan salat-salat lainnya, silakan catat, adalah pada bacaannya, qiraatnya, tilawatul Qur'annya. Maka salat malam ini diidentikan dengan salat orang-orang yang hafizul Qur'an, hafiz Qur'an. Untuk murojaah Qur'an di dalam salat, kan begitu. Jadi istimewanya salat malam itu pada bacaannya. Kenapa bacaannya lebih panjang? Nabi itu bengkak kaki beliau, betul enggak? Karena salat malam. Hingga Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa kamu lakukan itu? Padahal sudah diampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang." Nabi menjawab, "Afala akuna 'abdan syakura? Bukankah lebih baik aku menjadi hamba yang bersyukur?" Nabi salat malam itu sampai bengkak kaki beliau. Kenapa bengkak kaki beliau? Kalau lama sujudnya, Pak, yang bengkak bukan kaki. Kalau lama sujudnya, yang bengkak bukan kaki, Pak. Kening kapalan, Pak. Ya. Tapi Nabi itu lama berdirinya. Jika disifatkan bahwa berdiri Nabi itu, bacaan Nabi di dalam salat malam, beliau membaca surat Al-Baqarah. Dikira selesai Al-Baqarah, ternyata lanjut Ali Imran. Dikira selesai Ali Imran, ternyata lanjut surat An-Nisa. Kira-kira kalau antum baca tiga surat itu, berapa menit? Lama ya. Bisa dua jam, Pak ya. Itu kalau lancar bacaannya. Kalau terbata-bata bisa sampai subuh itu. Iya kan? Coba bayangkan itu, berapa lama Nabi berdiri itu. Para jemaah, itulah membuat kaki beliau bengkak. Jadi istimewanya sholat malam dibanding dengan sholat-sholat yang lainnya. Sampai sholat fardu, Pak ya. Yaitu pada bacaannya. Kalau kita sholat malam baca amma yatasa'alun, mungkin ringan. Karena sholat malam. Ya. Tapi kalau antum tahiyatul masjid baca amma yatasa'alun, itu kalau mau taklim keburu selesai taklimnya. Ya kan? Atau salat duha lah, jujur lah, pernah salat duha? Pernah salat duha, Pak? Apa yang dibaca? Waduha. Iya, waduha ke bawah lah, kan begitu ya. Enggak panjang-panjang, kan begitu ya. Iya. Iya kan? Nah, jadi salat malam itu kita merasa ringan untuk lama berdiri dengan membaca Al-Qur'an di dalam Salat itu istimewanya. Ya. Maka kalau kita salat malam maunya inna aqoina, maunya wal asri, maunya kul wallahu ahad itu ya. Maka kita tidak akan mendapatkan hikmah dan faedah dari salat malam itu. 11 rakaat dalam waktu 15 menit. Ya, apa manfaatnya? Ya. Itu sekedar saya sudah salat malam itu aja. Ya. Yang lebih parah 23 rakaat 7 menit lah. Itu kan seperti nge-gym itu, Pak ya. Bacanya seperti kumur-kumur. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Maka nanti di bulan Ramadan masjid-masjid kan penuh ya. Jadi antum enggak jadi masalah pilih-pilih masjid. Iya kan? Nah, karena masjid di dekat kita pun udah penuh dia. Kita enggak ada di situ juga enggak jadi masalah kan begitu ya. Nah, pilihlah masjid yang panjang bacaannya. Oh, masjid mana nih yang panjang bacaannya? Oh, masjid itu di situ. Karena biasanya ditinggali orang gitu. Sepi dia. Kita cari masjid yang panjang bacaannya. Ya. Supaya kita bisa menikmati lamanya berdiri di dalam salat. Dan itu bisa hanya bisa terjadi mungkin dalam salat salat malam. Afan ibtidin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Jangan protes juga, jangan menggerutu kalau imamnya baca agak panjang. Nah, ini kadang-kadang menggerutu dalam hati, membuat tidak ikhlas. Kenapa? Imamnya enggak rukuk-rukuk, ya biar aja lah. Ya. Kecuali dia lupa rukuk begitu ya. Kalau karena panjang bacaannya biarkan aja. Ya. Kalau merasa enggak mampu, duduk, enggak jadi masalah. Tapi jangan imam diprotes. Jangan imam diatur gitu. Mam, jangan panjang-panjang ya. Nah, kita ini, Pak, maaf ya. Jangan tersinggung. Salat malam kita itu standarnya standar ibu-ibu. Ya. Salat tarawih kita itu standarnya masih standar ibu-ibu. Kenapa? Kenapa saya katakan seperti itu? Standar salat tarawih kita standar ibu-ibu. Kenapa, Pak? Hah? Iya, karena kita sholat sama ibu-ibu. Kalau imamnya agak panjang di kuit imamnya, mam, kasihan itu ibu-ibu di belakang. Ibu-ibu dijadikan alasan. Karena dia sholatnya sama ibu-ibu, ya memang betul lah. Karena ibu-ibu ini nggak tahan lama-lama dia kan begitu ya. Ya di samping itu mereka juga jaga anak dan sebagainya. Ya mungkin di belakang juga gerah kan begitu ya. Akhirnya ribut tuh di belakang kalau imamnya agak panjang. Maka bapak-bapaknya pun mengingatkan imam, mam, kasihan itu ibu-ibu di belakang. Maka dari itu Umar itu menunjuk dua imam di bulan Ramadan. Ini sunnah Umar. Umar menunjuk dua imam. Ada imam untuk kaum pria, ada imam untuk kaum wanita. Dipisah. Supaya ibu-ibu sholat malamnya, sholat tarawihnya standar ibu-ibu. Bapak-bapak, sholat tarawihnya standar bapak-bapak. Nah, itu baru imbang. Iya kan? Setuju gak? Pandangan Umar ini. Iya bagus itu. Itu ya memang Umar ngerti. Karena bapak-bapak ini kalau dicampur sama ibu-ibu, pasti mereka ikut ibu-ibu. Yes. Yang namanya makmum kan dilihat yang paling lemah kan Pak ya, ibu-ibu lah. Nah, kalau kita pisah, start masjidnya nggak cukup. Macam mana itu masjid dibuat dua tarawih? Ya jangan dibuat dalam satu waktu, dibuat dua ronde Pak. Ronde pertama ibu-ibu duduk kan, gitu ya. Jam 8 mulai sholat kan begitu ya, jam 9 selesai. 9 lewat sedikit lah, selesai. Ya, jadi waktu ibu-ibu sholat, bapak-bapak jaga anak. Kan enak ibu-ibu sholat gak diganggu anak-anak. Biarkan mereka sholat, standar ibu-ibu 1 jam. Selesai jam 9. Jam 10 masuk ronde kedua. Ini sholat tarawih bapak-bapak, standarnya juga bapak-bapak, laki-laki. Dari jam 10 sampai jam 12, 2 jam. Lizakari mislu hadzil unsaya, ini kan begitu ya. Laki-laki kan dapat bagian 2 kali lipat perempuan. Nah, sholat malamnya pun 2 kali lipat lah. Mereka 1 jam, kita 2 jam lah. Masa 1 jam juga? Ini namanya standar ibu-ibu kan begitu. Betul? Ah, paten itu. Ah, antum mulainya jam 10, habisnya jam 12. Yang sholat bapak-bapak, laki-laki semua. Ya kan? Mantap itu. Tapi ya enggak jarang lah masjid yang buat kayak gitu kan ya. Para jemaah Allah. Kalau mau dibuat juga bagus itu. Ya, di satu masjid ya, mungkin antum pengurusnya dibuat dua begitu atau sepakatlah kan gitu ya. Ini salah satu sunnah yang perlu dihidupkan juga itu, memisahkan antara laki-laki dan perempuan di dalam sholat tarawih. Apalagi kalau digabung bikin ribut. Iya kan? Alasannya siapa yang jaga anak-anak berkeliaran? Oh, saya sholat. Ya, kata ibu-ibu. Bapak-bapak mengatakan, oh, saya juga sholat. Ya udah. Gak ada yang bisa disalahkan kan gitu ya. Karena gak ada yang jaga anak. Dan juga kalau digabung seperti ini, memang ribut dia. Ya, tapi kalau dipisah, itu lebih dekat kepada khusyuk. Dan masing-masing sholat dengan standarnya. Ibu-ibu dengan kemampuannya, laki-laki dengan kemampuannya, bapak-bapak ini dengan kemampuan. Para jemaah yang muliakan Allah, ya. Nah, jadi bagaimana dengan sholat malam kita? Ya, ya minimal itu, coba cari masjid 1 malam 1 juz. Apa? 1 malam 1 juz itu imamnya. Nah, itu minimal itu. Kalau bisa 2 juz, kan gitu. 2 juz itu mungkin 2 jam sholatnya. Atau 1 juz dengan bacaan yang tartil ya, itu bisa 2 jam juga loh. Ikhwanifiddin ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Ya, nah demikian dengan sholat malam kita. Ya mudah-mudahan kita bisa merasakan faedah dari sholat malam itu dengan lama berdirinya. Ya, Nabi mengatakan afdalul qiyam tulul qunut. Sebaik-baik qiyam, yaitu ini sebutan untuk salat malam disebut qiyam. Kenapa qiyam? Apa artinya qiyam? Berdiri. Memang istimewanya pada saat berdiri itu. Tulul kunut, panjangnya kunut. Kunut artinya berdiri. Para jemaah yang muliakan Allah. Artinya kalau kita ingin salat malam kita afdal, maka carilah salat malam yang lebih panjang lama. Ini ditandai masjid ini. Nah, di sana yang ini 30 menit. Aduh. Pertimbangkan dulu lah 20 menit, nah ini aja ya. Penawaran terendah yang diambil gitu ya. 20 menit, nah yang di sini aja. Ngebet sholat ke situ, kenapa? Karena cuma 20 menit kelar, selesai. Para jemaah yang muliakan Allah. Ya lebih-lebih di akhir Ramadan Nabi itu sholat tarawihnya makin ke ujung makin lama. Wah itu dia. Silakan ada riwayatnya itu, riwayat Ibnu Mas'ud belum masuk. Jadi semakin ke ujung semakin panjang sholat malam beliau, hingga malam-malam yang diperkirakan Lailatul Qadar, Nabi itu sampai sholat semalam suntuk. Ya, semalam suntuk artinya apa? Hampir sepanjang malam beliau isi dengan sholat. Itu di malam-malam yang diperkirakan Lailatul Qadar, untuk mengejar Lailatul Qadar. 2 amalan yang dianjurkan Nabi untuk mengisi malam Lailatul Qadar. Pertama sholat, itu yang beliau lakukan. Yang kedua doa, itu yang beliau anjurkan. Ketika Aisyah bertanya, apa yang aku baca di malam Lailatul Qadar? Nabi mengatakan, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Para jemaah yang melihat Allah. Jadi semakin panjang, di ujung Ramadan semakin panjang sholat malamnya. Nah kita ini semakin ke ujung Ramadan, apa yang terjadi? Gak sholat lagi. Ya udah capek. Nah, sholat pun kadang-kadang ya karena jemaahnya sedikit. Ya di ujung Ramadan kan sudah mulai sedikit. Imamnya juga kurang semangat kan gitu ya. Akhirnya setengah juz amma. Setengah akhir juz amma kan gitu ya. Ya waduha, watini, wazaitun, iza zilzilati, dan sejenisnya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu salat malam atau salat tarawih. Ya, jadi coba perhatikan ibadah kita di malam hari. Ya, luar biasa bulan Ramadan ini, siang hari kita puasa, malam hari kita salat. Ibadah lainnya yang bisa kita isi di bulan Ramadan, yang bisa kita lakukan untuk mengisi bulan Ramadan adalah tilawatul Quran. Ini adalah amalan yang juga tidak pernah dilewatkan Nabi, yaitu membaca Al-Quran. Memang Ramadan itu dikaitkan dengan Quran. Kenapa? Karena Allah pilih Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan awalnya, ya, di bulan Ramadan. Maka Nabi rutin bertadarus Al-Quran bersama Malaikat Jibril di bulan Ramadan. Nah, bagaimana kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan? Bagaimana? 2017 kemarin, puasa tahun lalu, berapa kali khatam Quran? Berapa kali? Enggak khatam-khatam. Enggak khatam. Berapa kali khatam? Satu kali. Satu kali, Pak. Enggak juga. Nah, ya kalau kita bacanya pakai manajemen, insyaallah sukses. Misalnya apa? Satu hari satu juz. Kalau sistem borongan begitu, kagetan dadakan, enggak jadi dia. Ya. Sudah 29 Ramadan baru satu juz. Tinggal satu hari lagi. Ya, bahkan sedang nunggu pengumuman Idul Fitri baru sibuk mau ngebut 29 juz dalam waktu beberapa jam, mana bisa, kumur-kumur lah bacanya. Ya, ulu-ulu-ulu enggak karuan itu. Ya, enggak bisa. Jadi kalau kita rencanakan, kita bisa. Satu hari bisa satu juz. Kan enggak berat. Bisa bacanya santai. Satu juz bisa dibaca dalam waktu mungkin, kalau santai bisa dalam waktu satu jam, kan begitu ya. Atau lebih dari itu sedikit. Ya kan? Bisa kita tamatkan Quran itu. Bukan beban yang berat untuk menamatkannya. Nah, kalau ya, tahun 2017 kemarin kita menghatamkan Quran satu kali. Di bulan Ramadan tahun ini, kita tingkatkan. Kita tingkatkan menjadi satu kali. Ada peningkatan itu. Kita tingkatkan jadi satu kali. Peningkatannya di mana? Nah, di sini yang ingin saya jelaskan, jangan terpacu untuk meningkatkan kuantitas. Ya. Lebihlah fokus kepada peningkatan kualitas daripada kuantitas. Jangan ngejar jumlahnya. Wah, tahun lalu satu kali ya, tahun ini harus dua kali ya. Baca belum lancar. Ya, terseok-seok bacanya. Ya. Ya, kadang-kadang kita apa namanya? Enggak dapat faedah dari apa yang kita baca. Ya, lebih bagus kita tingkatkan kualitas bacaan. Bagaimana itu? Kita tamatkan satu kali juga, tapi dengan membaca terjemahannya. Nah, ini yang peningkatan kualitas, bukan kuantitas. Kepinginlah menamatkan Quran, satu Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas dengan membaca terjemahannya. Pagi baca Qurannya, petang baca terjemahannya. Kan mantap itu. Iya kan? Pernah enggak baca Quran, satu Quran terjemahannya? Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Bukan Al-Fatihah dan An-Nas ya, bukan. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sampai kul a'udzu birabbin nas. Pernah enggak baca terjemahan Quran? Tamat. 30 juz. Pernah atau tidak? Belum. Kepingin enggak? Kepingin, Pak. Bisa diwujudkan Ramadan tahun ini. Ya, kalau pakai manajemen bisa. Tapi kalau enggak pakai manajemen enggak bisa. Para jemaah yang mulia Allah. Misalnya begini, simpelnya. Pagi baca Qurannya. Satu juz saja, jangan terpacu banyak-banyakan, enggak perlu. Petang baca terjemahan. Baca. Oh, ini satu juz yang dibaca tadi. Nah, cerita ini. Kalau kita tahu isi Quran, Pak, sholat pun bisa lebih khusyuk. Satu. Yang kedua, kalau kita ingin mencari sesuatu di dalam Al-Quran, kita bisa ingat. Ini cari, oh, di dalam Al-Quran ada ayat yang bercerita tentang warisan. Nah, saya carilah. Dicarinya di surat Al-Baqarah atau Taubah. Bolak-balik mana? Enggak ada nih. Ya bukan di situ. Jadi kalau kita pernah menamatkan baca terjemahan Quran, kita bisa tahu di sini, ini di situ. Kadang-kadang enggak, karena enggak tahu artinya, jadi rancu, Pak. Kadang-kadang konyol juga. Imam baca kan, yas'alunaka 'anil mahid, dia nangis. Terseduh-seduh. Itu kan samping kanan kiri kan jadi apa namanya? Jadi heran juga ini, imam baca surat tentang haid dia kok nangis, ini ada apa nih gitu, curiga juga jadinya gitu. Ya kan enggak tepat, enggak munasib istilahnya, enggak cocok gitu. Ya. Karena dia enggak ngerti imam sedang baca apa, lalu dia reaksinya apa? Nah, demikian ya. Jadi coba tamatkan Quran dengan terjemahan. Ini peningkatan kualitas. Maka fokuslah dengan peningkatan kualitas, bukan kuantitas. Tahun ini mungkin bisa menamatkan Quran, khatam Quran dengan terjemahannya. Tahun depan diulangi sekali lagi. Tahun depannya lagi kalau masih hidup, rencanakan menamatkan Quran dengan tafsirnya. Nah, ini kan naik tingkatannya. Punya enggak tafsir Ibnu Katsir yang terbitan Imam Syafi'i yang 10 juz itu? Punya enggak di rumah? Siapa yang punya di rumah? Tafsir Ibnu Katsir yang 10 juz itu. 10 jilid. 10 jilid istilahnya, 10 jilid. 4 atau 10? 10 jilid. Yang Imam Syafi'i yang hijau itu. 10 jilid kan? Oh. Siapa yang pernah membacanya dari jilid pertama sampai jilid 10? Atau cuma jadi pajangan? Plastiknya pun belum dibuka. Ya, buku jadi pajangan, kasihan bukunya, ya. Itu bukan pajangan itu. Ya. Mungkin seumur-umur kita belum pernah membacanya sampai habis. Tapi bisa kita rencanakan, mungkin Ramadan-Ramadan berikutnya ya, kalau masih hidup. Kita bisa rencanakan untuk menamatkan membacanya dengan cicilan tadi, satu hari satu juz. Baca juz pertama, baca tafsirnya. Nah, ini peningkatan, kemarin terjemahannya. Nah, sekarang meningkat tafsirnya. Nah, di ujung Ramadan selesai 10 jilid itu tafsir Quran. Wah, luar biasa. Ya. Nah, semua itu tidak akan terjadi kalau tidak direncanakan, diagendakan, diplanningkan. Dadakan enggak bisa, Pak. Ya, enggak ada ceritanya dadakan. Tapi kalau kita rencanakan, kita azamkan, insyaallah bisa terlaksana. Antum jangan tanya bagaimana menerjemahkannya 10 jilid itu, satu Quran tafsir ini, enggak perlu tanya itu. Yang penting antum baca ajalah. Kan udah tinggal lahap itu, tinggal apa? Tinggal telan istilahnya. Iya kan? Silakan. Kan dalam bahasa Indonesia itu bisa membaca. Ya, karena kita ini, Pak, maaf, bukan orang Arab. Jadi kita baca Quran, kita enggak tahu isinya apa. Kebanyakannya kan begitu ya, mayoritasnya. Jangan kita yang bukan orang Arab. Orang Arab sendiri baca Quran belum tentu dia tahu artinya, Pak. Boleh kita tes? Ada orang Arab sini? Enggak ada. Orang Arab sendiri baca Quran itu belum tahu, belum tentu dia tahu isinya itu, Pak. Apalagi kita yang bukan orang Arab, mereka yang sejak lahir aja sudah ngomong Arab. Itu pun enggak bisa mengetahui isi dari Al-Qur'an itu, apa yang dia baca di dalam Al-Qur'an itu. Maka perlu kita, ya, kita ini umat Islam istimewa dengan Al-Qur'an, tapi kadang-kadang kita lalai terhadap kitab suci kita sendiri, ya. Jadi di bulan Ramadan tahun ini mungkin perlu kita agendakan hubungan kita dengan Al-Qur'an, interaksi kita dengan Al-Qur'an. Para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Kalau yang punya hafalan, misalnya satu juz sama sudah hafal tahun kemarin karena ikut program Hifzul Quran di masjid yang dapat satu juz. 2018 ini tambah satu juz juga. Ya. Artinya apa? Kita ulangi satu juz itu. Jangan keburu nafsu nambah dua juz saja. Ya. Ya. Hafal juz amma, sudah hafal. Tahun ini mau nambah tabarok. Dapat tabarok, juz ammanya hilang. Itu namanya tangkap kepala lepas ekor, tangkap ekor lepas kepala. Apalagi yang udah tua-tua gini kan gitu ya, maklum ya. Jadi bagian terpenting dari Hifzul Quran itu, kalau mau saya kasih kuncinya, adalah itqan. Tanya sama para hufaz kalau gak berjaya. Ya, itqan itu yang penting, itu pemantapan hafalan, itu yang penting. Karena untuk menghafal Quran mudah, Pak. Karena Allah memudahkan kita untuk menghafal Quran. Allah katakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Memang mudah. Tidak ada kitab suci yang dihafal seperti Al-Qur'an. Boleh kita tes, satu jam di sini kita menghafal surat Qaf. Insyaallah semuanya bisa hafal. Asalkan sudah bisa baca Quran ya. Bisa kita hafal surat Qaf dalam waktu satu jam. Tuntas. Ya. Hafal kita surat Qaf. Tapi tiga jam kemudian lupa. Masalahnya adalah murojaah, itqan. Itu yang terpenting dalam Hifzul Quran itu. Ya, karena Nabi mengumpamakan hubungan antara manusia dengan Al-Quran seperti onta yang terikat. Kal jamalil mu'allam. Seperti onta yang terikat. Onta ya. Nabi umpamakan dengan onta yang terikat. Selama terikat aman, tapi kalau lepas dari ikatannya hilang. Itu onta. Beda dengan kambing, Pak. Maka Nabi tidak menyamakannya dengan kambing. Kambing terikat enggak? Kenapa? Kambing terikat enggak terikat. Lepas dia lari, besok balik lagi dia. Itu kambing. Tapi onta lepas hilang, Pak. Ya. Dia akan cari tuan yang baru. Dia lepas, hilang dia, gurun pasir itu hilang. Itu onta. Samalah seperti antum punya motor. Punya motor. Kalau mereknya Vespa, nancap kuncinya di situ pun enggak hilang, Pak. Ya lupa kan kuncinya di situ, enggak hilang dia. Tapi kalau motor antum mereknya Honda, beat lagi kan gitu ya. Itu enggak nancap kuncinya di situ aja hilang. Apalagi nancap kan begitu ya. Begitulah dia. Seperti onta yang terikat tadi, kalau lepas dari ikatannya, ya, maka dia akan hilang. Maka kita murojaah Al-Qur'an di bulan Ramadan. Ya, ulang-ulangi hafalan kita. Ya, kita mungkin pernah hafal juz amma tapi sekarang sudah hilang. Ulang-ulangi itu. Ya, itu yang terpenting di dalam Hifzul Qur'an. Wallahu a'lam bissawab. Karena setan itu membantu kita untuk melupakan Al-Qur'an. Para jemaah yang mulia, itu Quran di bulan Ramadhan. Nah berikutnya zakat fitri, itu yang wajib dikeluarkan di ujung Ramadhan. Tapi selain zakat fitri, ada juga sedekah-sedekah sunnah di bulan Ramadhan. Contohnya apa? Memberi makan orang yang berbuka. Ya, memberi makan orang yang berbuka. Nah, sebagian orang kaya ada yang menjadikan bulan Ramadan itu sebagai penanda haul bagi zakat hartanya. Bagi orang-orang kaya, untuk memudahkan mengeluarkan zakat harta. Zakat harta itu kan ada nisab, ada haul ya. Nisab artinya sudah lebih dari batas nisab. Emas 85 gram, ya lebih kurang sekarang ini 40-an juta. Kalau di atas itu berarti sudah wajib zakat. Taruhlah harta kita banyak tabungan di bank itu kan begitu ya. Reksa tabungannya. Ya, sudah wajib zakat. Tinggal tunggu haulnya kan begitu ya. Lalu bagaimana cara untuk menandakan haul yang paling mudah? Banyak orang-orang kaya di luar sana, di Arab misalnya, mereka menjadikan bulan Ramadan sebagai penanggal penanda haul. Jadi jelas Ramadan kemarin sudah keluarkan zakat. Ramadan tahun ini keluarkan zakat di bulan Ramadan juga, kan satu tahun dia, mudah. Tapi kalau antum menandakannya dengan bulan Jumadil Ula, entah kapan-kapan antum gak ingat gitu kan, gitu ya. Tiba-tiba ada dua kali Jumadil Ula, Ya berlelos lewat jaketnya, kan begitu ya. Nah, tapi kalau bulan Ramadan insya Allah mudah. Makanya dari oleh karena itu di luar sana orang-orang kaya itu memang banyak yang mengeluarkan zakat harta mereka di bulan Ramadan. Karena memang mereka menjadikan, bukan mengkhususkan ya, supaya lebih mudah saja menandakan haul itu. Karena kan kita enggak akrab dengan bulan Qomariyah, ya. Sementara penandanya bukan haul itu bukan dihitung dengan bulan Syamsiah, tapi bulan Qomariyah. Nah, maka kalau kita jadikan bulan puasa sebagai penanda haul, itu akan lebih mudah. Ya, kalau tabungan kita di rekening kita itu 500 juta, berarti yang kita keluarkan 12,5 juta. Keluarkan itu di bulan Ramadan. Ya, lihat tabungan kita berapa. Keluarkan 2,5%. Para jemaah yang muliakan Allah. Ya. Nah, itu zakat di bulan Ramadan. Berikutnya, rangkaian ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah iktikaf. Ya, iktikaf. Tahun lalu iktikaf enggak? Enggak. Enggak sempat. Malamnya aja. Itu namanya pindah tempat tidur, Pak. Kalau antum iktikaf bawa handphone, artinya antum enggak niat iktikaf. Sekali lagi, kalau antum iktikaf bawa handphone, itu artinya antum enggak niat iktikaf. Kenapa? Karena artinya adalah antum ingin main handphone, enggak mau diganggu anak sama istri. Di masjid enak enggak ada yang ganggu. Ya kan? Memang susah ini alasannya baca Quran Ustaz di handphone. Ya. Nah, ini satu tip juga di bulan Ramadan nanti kalau antum mau baca Quran jangan pakai handphone. Jangan pakai handphone. Banyak setannya. Ya, kadang-kadang kita baru mau baca Quran. Ini ada waktu setengah jam ini mau baca Quran lah. Baru baca 5 menit, tiba-tiba berdering tuh handphone. Nangkat telepon dulu, Pak. Setengah jam habis. Ya kan? Ngobrol di handphone itu kan, di telepon kan gak terasa. Ya? Sedang enak-enak baca Quran, tiba-tiba bunyi dia. Pesan masuk. Kalau 1-2 pesan bisa diabaikan. Tapi kalau sampai 10-20 pesan, dalam hati bergumam. Ini ya, jangan-jangan ada pesan penting ini. Tutup Qurannya, baca WA-nya, gitu ya. Tutup Qurannya, baca WA-nya. Sedang asik-asik baca Quran, silent. Matikan airplane mode, mode pesawat terbang, mau supaya enggak diganggu, supaya enggak diganggu. Mau baca Quran sengaja. Baru 5 menit baca lobet. Lobet lah. Ya udah tutup lah. Tutup lapak lah, Pak. Ya. Tutup lapak. Kenapa? Lobet. Nah, itu gangguannya. Oh, taruhlah enggak lobet. Sudah dicas pakai apa namanya? Pakai apa? Powerbank. Powerbanknya sebesar ini nih. Kan? Aneh itu. Sekarang ini manusia aneh itu. Handphonenya slim-slim, tapi powerbanknya sekotak ini, sekotak tisu ini. Aneh, no. Wah, pakai powerbank ini enggak habis-habis ini. Wah, baca Quran lah dia kan. Rupanya aplikasinya gratisan, Pak. Pop-up-nya muncul ini. Iklan, baca iklan. Aduh, banyak kali gangguannya memang baca Quran pakai handphone ini. Maka kalau antum mau baca Quran, pakai mushaf saja. Sudah enggak ada yang ganggu itu. Insya Allah enggak bunyi dia. Enggak berdering. Enggak akan muncul iklan di situ kan gitu kan. Dan dia enggak akan lobet. Yang lobet mata kita. Ya kan? Nah, itu kalau kita baca Quran pakai mushaf. Jadi jangan gaya-gaya nah mau baca Quran pakai handphone, apalagi iktikaf. Jadi kalau kita iktikaf bawa handphone, bawa gadget, bawa laptop, itu namanya enggak niat iktikaf. Para jemaah yang muliakan Allah. Karena hakikatnya iktikaf itu adalah memutus. Hukuf iktikaf artinya mengurung diri. Yang dikurung itu bukan hanya hati, tapi juga jasmani. Ya. Yang dikurung itu bukan hanya hati, bukan hanya membatasi dari dunia dan kesibukannya, tapi juga dari manusia. Jasmani kita, kita kurung. Maka hakikat i'tikaf itu mengurung diri, bukan mengurung diri di dalam masjid, tapi mengurung diri di dalam kemah, ruangan khusus, baik itu sekat atau sejenisnya, laki-laki maupun wanita, disekat. Jadi kita memang mengurung diri di situ. Dia enggak melihat manusia, enggak berinteraksi dengan manusia, memutus hubungan dengan dunia. Itu itikaf Nabi seperti itu. Ya. Tapi kalau itikaf kita masih itikaf seperti kebanyakan manusia hari ini, kumpul-kumpul, itu belum itikaf. Itu masih latihan itikaf. Belum itikaf yang sebenarnya. Tujuan itikaf belum tercapai dengan cara seperti itu. Makanya Nabi itu kalau itikaf, seperti yang diceritakan oleh Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyatakif, riwayat Bukhari Muslim ya. Shallal fajr, tsumma dakhala mu'takif. Nabi kalau ingin itikaf, beliau mengerjakan salat fajar, salat subuh. Selesai salat subuh, beliau masuk tempat itikaf. Pertanyaan saya, Nabi salat subuh di mana? Di lapangan? Enggak, di rumah. Enggak juga, di masjid. Para nabi imam kan gitu. Di masjid. Berarti apa? Masuknya Nabi ke masjid itu belum terhitung masuk tempat itikaf. Belum terhitung. Jadi keliru anggapan kalau sudah masuk masjid masuk tempat itikaf. Keliru. Tempat i'tikafnya mana? Tempat mengurung dirinya mana? Maka Nabi wallahu alam ya, enggak pernah i'tikaf tanpa tenda, tanpa kemah, tanpa apa ruangan khusus yang disediakan untuk beliau di dalam masjid. Maka beliau selesai salat baru masuk tempat i'tikaf. Maka orang yang sedang i'tikaf enggak boleh berkeliaran di dalam masjid. Enggak boleh. Itu di dalam masjid, Pak. Enggak boleh berkeliaran dia di dalam masjid. Nah, kalau kita itikaf sejam di sana, sejam di situ, sejam di sana, sejam di sana itu. Apa itu? Iya, kalau masjidnya sekecil ini mungkin enggak terasa, tapi kalau sebesar Masjidil Haram antum keliaran. Apa jadinya? Keliaran beberapa 3 kali putaran aja sudah maghrib itu, Pak. Ya kan, yang dikelilingi Masjidil Haram itu besar. Ya kan? Kan dia keluar dari masjid. Ada orang itu ya, saya pernah itu, orang-orang kan ramai itu itikaf di Islam. Oh, ini itikaf ini. Wah, gaya lah itikaf. Keliling-keliling. Ya kalau untuk tawaf mungkin mending lah ya kan, tawaf niatnya. Ini enggak, bukan tawaf ya. Keliling sana, keliling sini, wah, jalan-jalan gitu. Ya habis waktu lah. Itikaf itu kan mengurung diri. Itu di dalam masjid, apalagi di luar masjid. Ya jelas bisa membatalkan i'tikaf. Kalau di dalam masjid bisa mengurangi keutamaan i'tikafnya. Tapi kalau di luar masjid itu bisa membatalkan i'tikafnya. Maka orang yang sedang i'tikaf itu memang sudah mempersiapkan diri. Orang yang mengantar makanan, seperti Nabi i'tikaf, beliau menyuruh istri-istri untuk menyediakan makanan. Jadi makan pun di tempat ruang itikaf yang disediakan itu, bukan keliaran cari makanan, cari bukaan begitu. Wah, keliaran sedang itikaf itu aneh itu ya. Jadi sampai makanan pun memang diantar, dia makan di situ ya, para jemaah yang melayakan Allah. Nah, itu artinya mengurung diri, mengurung hati, mengurung jasmani di dalam tempat itikaf. Dia tidak boleh keluar kecuali untuk hal-hal yang penting dan mendesak. Misalnya mengantarkan orang yang menjenguknya keluar, masuk lagi. Sholat fardu berjamaah, sholat tarawih berjamaah, habis selesai sholat, masuk lagi. Nanti dikir-dikir, sudah sholat aja di dalam tenda dia. Buang hajat, berwudu, ya tentunya keluar. Selain itu dia gak boleh keluar dari tempat itikafnya. Dia harus menghabiskan mayoritas waktunya di tempat itikaf itu. Nah itu baru itikaf. Tapi kalau i'tikaf kita gebiah-uyah, kumpul-kumpul, habis waktu untuk ngobrol, makan-makan. Ya. Tapi kalau kita i'tikaf dalam ruangan, ya makanan ya sebatas yang diantarkan kepada kita aja. Mau makan banyak-banyak pun gak enak kan, makan sendirian banyak-banyak pak. Tapi kalau kumpul-kumpul, ya makanan kita dimakan rame-rame. Nanti, ya sejurus kemudian beberapa saat kemudian datang lagi makanan yang lain. Wah. Ngopi lagi malam-malam gitu ya, oh, udah habis. Jadi manfaat i'tikaf itu kurang. Karena i'tikaf itu untuk membatasi kesibukan duniawi kita, memutus. Maka i'tikaf jangan bawa benda-benda alat-alat kerja dunia. Ya kemudian mengurung jasmani supaya kita sedikit interaksi kita dengan manusia. Karena banyak interaksi dengan manusia ini membuat hati kita kusut. Melihat orang muncul hasad, melihat orang muncul semangat untuk berlomba-lomba dalam urusan dunia. Wah, melihat gua itu baru beli handphone ya. Sibuk hati. Orang lain beli handphone, kita yang sibuk hatinya. Betul enggak? Melihat si pulan jengkel, kenapa? Belum bayar utang. Banyak macam-macam pikiran yang muncul di dalam diri kita, hati kita ketika kita melihat manusia. Ya. Nah, dengan membatasi interaksi dengan manusia, kita bisa membersihkan dan merapikan hati kita kembali. Itulah dengan i'tikaf Nabi 10 hari. Minimal 1 kali 24 jam, 1 hari 1 malam. Itu minimal i'tikaf menurut pendapat yang rajih. Karena i'tikaf itu wajib berpuasa. Ya, maka dia minimalnya sehari semalam, 1 kali 24 jam. Kalau masuk tempat i'tikaf ba'da subuh, maka keluar i'tikaf ba'da subuh juga di hari berikutnya. Itu i'tikaf para jemaah Allah. Jadi selama ini kita itu masih latihan i'tikaf. Belum i'tikaf yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Mendinglah daripada tidak ya. Tapi kadang-kadang i'tikaf yang kumpul-kumpul itu mudaratnya lebih besar justru. Dari siapa? Karena kumpul akhirnya apa? Ngobrol. Awalnya mubah, ujungnya ghibah. Karena kumpul-kumpul, enggak mungkin enggak bertegur sapa. Ya, capek baca Quran, capek sholat malam, ngobrol juga. Ya. Awalnya sih damai, ujung-ujungnya debat gitu ya. Para jemaah yang akan tahu, maka Nabi itu enggak pernah i'tikaf itu ngobrol. Ya, taklim pun enggak. Maka aneh juga. Program i'tikaf diundang ustaz ceramahin ngapain? Orang i'tikaf enggak perlu. Datang ke majelis ilmu enggak perlu lagi. Ya dia sedang i'tikaf, i'tikaf dulu. Ya, kalau saya lihat itu di Masjidil Haram, oh ini program apa nih? Program i'tikaf. Oh, taklim, taklimnya dari pagi sampai zuhur. Ini i'tikaf apa ini? Mengisi waktu ustaz, bukan seperti itu i'tikaf. Apa ada Nabi i'tikaf mengisinya waktunya dengan taklim begitu, ceramah gitu? Enggak ada kan? I'tikaf ya i'tikaf, mengurung diri. Itu baru i'tikaf. Kalau tidak terkurung itu apa ya namanya? Apa bisa disebut i'tikaf? Kayaknya belum bisa disebut i'tikaf. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian yang menghibitin masyarakat muslimin rahimahullah. Jadi bagi yang ingin i'tikaf, mungkin bisa diperbaiki cara i'tikafnya di bulan Ramadan tahun ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, yang terakhir umroh. Ya, silakan bagi yang punya biaya ya, bagi yang punya harta, kelapangan waktu dan biaya, ya silakan mendaftar untuk berangkat umroh. Sama aja, baik itu di awal Ramadan maupun di akhir Ramadan, tetap mendapatkan pahala, yaitu seperti haji. Pahalanya setara dengan haji. Para jemaah mereka Allah. Nah, demikian ya, wanifidin, beberapa rangkaian-rangkaian ibadah yang bisa kita agendakan, kita planningkan selama bulan Ramadan nanti. Ya, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita termasuk hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan nanti. Ya, amin ya rabbal alamin. Demikian yang konfident, masyaallah muslimin. Ya, mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan diri. Ya, karena tanpa persiapan ya kita tidak akan dapat mendulang kesuksesan, ya terutama di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Dan untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ada yang panjang di sini pertanyaannya. Ada yang pendek. Bagaimana hukum sholat tahajud setelah sholat witir? Sholat witir itu bukan menjadi penghalang kita sholat sesudahnya. Ini satu asumsi yang keliru. Kalau sudah sholat witir gak boleh sholat lagi. Gak ada hadisnya seperti itu. Nabi cuma menganjurkan, jadikanlah sholat witir itu sholat terakhir kamu di malam hari, kalau bisa. Ya, idealnya seperti itu. Kalau tidak, itu tidak menghalangi kita untuk sholat sesudah mengerjakan witir. Misalnya nih, antum sudah witir ini sama imam di masjid, ya, ya. Malam-malam bangun itu jam 3. Ya, daripada bengang-bengong gak karuan, sholat. Sholat apa Ustaz? Ya sholat sunnah mutlak. Sholat wudhu bisa, sholat taubat bisa, ya. Sholat yang di atas setelah kita berwudhu itu kan bisa dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Gak usah witir lagi. Witir kan sudah. Ya, itu sholat apa? Sholat malam juga. Makanya para ulama berpendapat sholat malam itu gak ada batasannya. Yaitu sholat yang dikerjakan pada malam-malam. Ada namanya witir, ada namanya qiyamul lail, kan begitu ya. Atau sholat-sholat sunnah mutlak lainnya bisa kita lakukan pada malam hari. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Jadi witir kita itu tidak menghalangi kita untuk mengerjakan sholat-sholat lain di malam hari. Wallahu a'lam bishawab. Karena ada itu ya, Ustaz saya sudah witir nih, gak boleh sholat lagi. Boleh. Ada larangannya, ada hadis yang melarang gak boleh sholat lagi kalau sudah sholat witir. Gak ada hadis bunyi seperti itu. Ya. Bagaimana cara mengatur waktu itikaf di bulan Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir jika siangnya bekerja? Tidak semua perkara bisa kita kumpulkan dalam satu waktu. Di antaranya ini, antara kerja dan itikaf, gak bisa disatukan. Kerja yang kerja, itikaf ya itikaf, gak bisa disatukan itu. Oh saya kerja sambil itikaf, nah ya gak bisa, disambi itu. Apalagi itikaf, itikaf itu kan kita membatasi diri dari dunia, mengurung diri. Maka kalau kita niat itikaf, ambil cuti kerja. Ya, kadang-kadang kita ambil cuti kerja itu hanya untuk liburan. Liburan baru ambil cuti. Kalau untuk itikaf, kenapa kita enggak ambil cuti juga kalau niat itikaf ya? Misalnya 3 hari, saya cuti 3 hari. Sudah enggak diganggu dengan pekerjaan kantor ini itu, kesibukan dunia, lepaskan dulu semua. Putus total. Ini enggak bawa handphone, sedikit-sedikit berdering. Ngontrol kantor ini, mengontrol kerjaannya dari tempat itikaf. Itu namanya bukan itikaf, pindah kantor. Pak Ustaz, itikaf di masjid itu wajib atau sunnah? Ya sunnah, bukan wajib. Kalau enggak itikaf pun enggak mengapa. Ya, kecuali itikaf nazar. Kalau kita bernazar itikaf baru wajib. Kalau bernazar itikaf, kalau bukan nazar ya enggak wajib, sunnah hukumnya. Ya, wallahu a'lam. Kalau itikaf di masjid yang bukan masjid boleh atau tidak? Bagaimana ini di masjid yang bukan masjid? Gak ada itikaf di luar masjid, musola, ruangan, walaupun ruangan itu digunakan untuk sholat. Ya. Syarat itikaf adalah kita mengerjakannya di masjid jami. Masjid jami artinya masjid yang dilaksanakan itu sholat lima waktu dan sholat fardu, misalnya sholat Jumat, sehingga ketika kita iktikaf kita nggak perlu keluar untuk mengerjakan sholat Jumat. Ya, ini iktikaf di musola, azan Jumat, dia terpaksa pergi Jumat. Nah, itu membatalkan iktikafnya. Maka tidak boleh iktikaf kecuali di masjid jami'. Untuk wanita lebih utama sholat tarawih di mana? Kalau yang ditanya lebih utama, maka yang utama sholat tarawih di masjid bersama kaum muslimin. Tadi kan kita sebutkan riwayatnya Umar menunjuk imam untuk kaum wanita. Artinya memang difasilitasi sama Umar untuk sholat tarawih kaum wanita. Ya, jadi wanita lebih baik mengerjakan sholat tarawih ini di masjid. Ya, karena ada syiar itu, syiar malam malam hari di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih sendirian di rumah, boleh enggak baca suratnya membawa kitab atau ditaruh di depannya? Menurut Imam Malik ini makruh. Ya, karena Allah memerintahkan kita untuk membaca apa yang kita hafal. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka dari itu, orang yang ditunjuk jadi imam di dalam sholat tarawih itu adalah para hufaz, bukan sembarang orang. Ya, Umar tidak maju. Umar menunjuk orang yang mungkin lebih hafiz dan lebih kuat hafalannya dari beliau, lebih banyak hafalannya dari beliau. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kalaulah boleh seperti ini, maka tidak perlu cari hufaz. Beli mushaf aja yang besar-besar, taruh di depan. Nah, sebagian itu sudah dijajakan itu ya, taruh di depan. Hah? Ya, karena kejadian pak lagi asik baca dia mati lampu, ada berhenti. Begitu mati lampu gak bunyi. Ya, nggak ya, baca lagi mana mati lampu. Ya, ya. Soalnya kalau hafalan mati lampu pun tetap jalan dia kan begitu. Tapi kalau ujian musab itu mati lampu kan berhenti. Takbir. Bagaimana pendapat Ustaz berkaitan dengan beramal memberikan makanan berbuka puasa dengan cara mentransfer sejumlah uang ke sebuah yayasan? Ya boleh saja. Masalahnya ini kan amanah. Ya. Yayasan yang kita percayakan itu apakah amanah atau tidak? Itu yang jadi masalah. Kalau dia amanah silakan. Tapi kalau kita meragukannya, jangan. Cari yang amanah untuk menyalurkan sedekah ini. Wallahu a'lam. Bolehkah bertadarus Al-Qur'an dengan membentuk kelompok yang satu membaca yang lain menyimak? Bolehlah ya. Ya. Menyimak, yang lain menyimak. Silakan. Boleh. Kami sulit mencari sholat tarawih yang panjang bacaannya, yang ada bacanya pendek tapi banyak rakaatnya. Ya mendinglah, ini salah satu solusi yang disebutkan Ibnu Taimiyah. Kalau kita enggak mampu membaca bacaan yang panjang di dalam sholat, maka solusinya adalah dengan memperbanyak rakaat. Ya. Misalnya apa? 20 rakaat. Kalau perlu 30 rakaat, kalau perlu 40 rakaat. Maka dinukil dari para imam mereka mengerjakan sampai 40 rakaat. Ya. Ikhwan fillah. Ya. Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan harus 11 rakaat? Nah, ini ikhtilaf. Kita enggak perlu meributkan masalah itu. Itu sudah apa namanya? Sudah baku istilah itu di kalangan ulama. Ya. Artinya memang ada dua pendapat. Tinggal antum pilih pendapat yang rajih menurut antum yang mana. Dan enggak usah kita berdebat lagi tentang itu. Ya, yang penting sholat. Ini berdebat tapi enggak sholat begitu. Cuma Tidak perlu diperdebatkan. Oh ini yang 11 lebih nyunah. Tidak boleh juga mengklaim seperti itu. Karena ada sebagian orang yang membatasinya 11 mengaku mereka merasa mereka lebih nyunah begitu daripada yang lain. Salah. Kalau mau lebih nyunah, lebih panjang sholat malamnya, nah, itu baru nyunah itu. Ya. Ini 11 rakaat, katanya lebih nyunah, 15 menit kelar. Di mana letak sunnahnya? Nabi 11 rakaat tapi sampai pagi ini dia 2 jam, 3 jam. Karena panjang bacaannya, ini 11 rakaat. Ngejar 11 rakaatnya lebih nyunah. 15 menit, 20 menit selesai, Pak. Ya, maka di mana letak sunnahnya itu dengan apa yang dilakukan Nabi begitu? Maka Ibnu Taimiyah berpendapat boleh lebih dari 11. Karena sebenarnya enggak ada hadis qauli yang melarang lebih dari 11. Ada hadis qauli, perkataan Nabi. Lain perbuatan ya, perbuatan itu multi tafsir perbuatan itu. Sehingga orang-orang yang berpendapat lebih dari 11 mengatakan Nabi itu mengerjakan 11 karena bacaan beliau panjang. Maka 11 rakaat sudah lebih dari cukup. Dan terbukti juga bahwa beliau mengerjakannya lebih dari 11. Pernah beliau mengerjakan 13. 13 rakaat. Bersama Ibnu Abbas, Nabi mengerjakannya 13 rakaat. Kemudian itu ditakwil sama orang yang membacanya 11 dengan mengatakan, "Oh, itu 2 rakaat pertama itu rakaat pembuka," katanya. Enggak ada juga keterangannya bahwasanya 2 rakaat pertama itu rakaat pembuka atau rakaat ringan, 2 rakaat ringan, enggak ada juga keterangannya. Itu kan takwil juga jadinya. Ya, jadi sudahlah itu ikhtilaf, kita akui sebagai ikhtilaf yang mu'tabar. Ya, jadi kalau kita ingin memilih pendapat manapun, kerjakan sesuai dengan apa yang disyariatkan. Cuma ninahnya dilihat. Ini ngejar 23. Tapi cuma ngejar bilangannya. Akhirnya apa? Sholatnya patuh ayam. Ini salah juga. Ngejar 11, katanya lebih nyunah. Bacanya pendek-pendek. 20 menit selesai. Ini juga enggak sesuai dengan sunnah. Ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Bolehkah kita mengadakan salat tarawih di selain masjid? Boleh. Ya. Selain di masjid boleh. Di rumah juga boleh. Enggak salat juga boleh. Kalau tanya bolehnya kan gitu ya. Tapi utamanya mana? Masjid jelas. Kalau pertanyaan ini bolehkah? Ya bolehlah. Kan enggak salat aja boleh, Pak. Lebih utama mana? Baca Quran tanpa tadabbur dengan banyak khatam atau baca Quran dengan tadabbur tapi lebih sedikit khatamnya? Itu jelas. Yang kedua tentunya, membaca Quran dengan tadabbur walaupun sedikit khatamnya, itu lebih baik. Ya, lebih baik. Karena kita mengamalkan dua amalan sekaligus, kita baca Qurannya, kita laksanakan tadabburnya. Ya. Para jemaah yang muliakan Allah. Kecuali antum Imam Syafi'i yang sekali baca tahu artinya, tahu tafsirnya begitu ya. Bukan enggak ya? Enggak tahu ya. Harus baca ya. Baca terjemahannya minimal kan begitu. Ada yang tanya lagi di sini? Bagaimana hukumnya atau nilainya sholat tarawih yang dilaksanakan berjamaah di rumah atau di pekarangan? Ya berpahala, ada pahalanya jelas. Namanya juga amal soleh. Ya, tapi apa yang dikerjakan di masjid bersama imam kaum muslimin itu lebih utama. Ya, karena sholat bersama imam tersebut sampai selesai ditulis pahalanya sholat semalam suntuk. Ya. Tempat i'tikaf perempuan sebaiknya di mana? Bukan sebaiknya di mana? Ya jelas, tidak ada i'tikaf di selain masjid. Sampai ibu-ibu sekalipun kalau mau itikaf ya di masjid, bukan di rumah. Gak ada itikaf di rumah. Ya itikaf lubotan lah, bukan istilahnya. Itikaf tetap di masjid, laki-laki maupun perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, apalagi perempuan nih itikaf, ya, tentunya mereka harus membuat khemah, ya, hingga mereka tertutup dari manusia. Maka kadang-kadang sebagian orang mengatakan, Ustaz, mana ada pakai khemah di Masjidil Haram? Ya, kalau Masjidil Haram jadi ukuran, apa yang dilakukan oleh manusia di Masjidil Haram jadi ukuran, antum pusing itikaf di Masjidil Haram nanti. Melihat wanita yang keliaran sedang itikaf gitu, enggak pakai khemah, muncul perempuan lewat gitu, gimana? Ada juga yang itikaf sama keluarganya, anak istri di situ, tidur sama istrinya juga di situ. Ada juga, Pak. Kalau apa yang dilakukan oleh manusia jadi ukuran, ya. Jadi Masjidil Haram macam-macam manusia di sana. Ya, wallahu a'lam. Lebih baik mana, tetap berpuasa saat safar atau membatalkan puasa dan membayar di luar Ramadan? Kondisinya kalau tetap puasa masih sanggup. Ya ada pilihan sih, tapi sebaiknya kalau puasa itu memberatkan kita, ya bukan masalah sanggup nggak sanggup, Pak, memberatkan kita, maka silakan berbuka. Alangka namin kumariyatan aw ala safarin wa iddatun min ayyamin ukhra. Ada dispensasi dari Allah, ya silakan berbuka, enggak jadi masalah, bayar di waktu yang lain. Salat malam bagi ibu-ibu di rumah sendiri, bolehkah sedikit mengharuskan bacaan saat berdiri? Ya boleh. Salat malam itu asal bacaannya dikeraskan. Ya, termasuk salat malam. Tapi bagi ibu-ibu enggak usah keras-keras sekali, ya sekedar untuk didengar sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya karena kalau kita baca itu dengan suara mungkin lebih khusyuk, lebih mantap dan bisa mengusir kantuk. Ya, enggak ngantuk kan begitu ya. Tapi kalau diam itu ngantuk ya, tidur. Para jemaah yang Allah, nah demikianlah, ada yang lagi ingin tanya? Ya. Lagi ini tarawih berjamaah malam-malam. Sama bersama. Ya, mungkin ya sebagian orang menunda salat malamnya di akhir malam, ya. Jadi dia tidak ikut jemaah di awal malam karena mereka mau buat di akhir malam. Ya silakan, enggak jadi masalah. Ya enggak boleh itu ada dua salat tarawih dalam satu waktu, itu enggak boleh. Karena itu memecah belah, itu dapat mengganggu satu sama lainnya. Tapi kalau waktunya berbeda silakan. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin sebagian orang mengejar waktu yang afdal, yaitu sepertiga akhir malam. Ya. Nah memang sholat malamnya yang paling afdal di akhir waktu, ya di sepertiga akhir malam kalau kita mengejar afdalianya. Tapi kalau kita tidak mampu, gak semua orang mampu, ya silakan kerjakan di awal malam, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jam kantor. Nah itu sekarang waktu kerja atau waktu kerja nggak boleh. Waktu kerja ya kerja, kita terikat syarat, ya kondisi dengan orang lain. Nah tapi kita bisa gunakan waktu-waktu yang luang di dalam bulan Ramadan. Misalnya waktu makan siang, ya makan siang kan nggak ada makan siang karena kita puasa. Nah itu bisa kita manfaatkan. Ya wallahu a'lam bishawab. Tapi waktu kerja ya kerja. Ya. Baik. Ada. Nah, ya, silakan. Waktu kita Ya, tadi kan kita sudah jelaskan iktikaf itu minimal 24 jam. Hitungannya Nabi itu masuk tempat iktikaf ada di dua waktu ya, dalam riwayat yang ada tentang iktikaf. Nabi itu masuk tempat iktikaf di dua waktu. Pertama setelah sholat fajar. Setelah sholat fajar masuk kita tempat iktikaf. Baru boleh keluar kalau kita memang iktikaf ya. Setelah sholat fajar di hari berikutnya, kalau satu hari 1 kali 24 jam, kalau 10 kali 24 jam, berarti apa? 10 hari ke depan setelah sholat fajar. Yang kedua, setelah sholat maghrib. Setelah kita menunaikan sholat maghrib, kita masuk tempat itikaf dan boleh keluar setelah sholat maghrib di hari berikutnya. Jadi 24 jam. Pasti siang malam, gak mungkin gak ada siang, gak ada malam. Ya, wallahu a'lam. Nah, iyalah latihan. Karena kita belum belajar fikih itikaf mungkin ya. Nah, sebagian orang ada nulis di masjidnya, ya. Nawaitul itikaf. Ya. Hanya 5 menit dalam masjid itikaf ya. Ya itikaf tapi secara bahasa, ya, secara syar'i belum dikatakan itikaf, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Ya, sholat tarawih dan tahajud itu sama saja. Namanya aja beda. Di luar Ramadan namanya tahajud, di dalam Ramadan namanya tarawih. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan kita dianjurkan berjamaah di masjid. Yang itu tidak bisa dilakukan di luar Ramadan. Ya, maka namanya dibedakan jadi tarawih. Ya. Nah, ya kalau kita sudah tarawih di masjid, malam-malam bangun mau sholat silakan. Banyak sholat yang bisa kita kerjakan. Ya, sholat sunnah mutlak misalnya. 2 rakaat, 2 rakaat malam-malam. Ya, artinya sholat witir itu tidak menghalangi kita untuk sholat lagi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, demikian. Jadi tarawih itu sudah tahajud. Ada lagi yang mau tanya? Baik, kita cukupkan dulu sampai sini karena sudah masuk waktu zuhur ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa menyongsong Ramadan dengan persiapan yang matang. Ya, kita enggak tahu berapa Ramadan lagi kita dikasih kesempatan, dan mudah-mudahan kesempatan yang ada bisa kita manfaatkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.